Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala: Faslun wa syara'itut tayammum khamsatu asya'. Wujudul udhri bisafarin aw marad. Bisafarin aw maradin. Wa qala syarih rahimahullahu ta'ala: At-tayammum lughatan wal qasdu yuqal yammamaka fulan bil khair idza qasadak, wa fi syar'i ibaratun an isalit turab ila al wajhi wal yadaini bisyara'it makhsusatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، قال أبو شجاع رحمه الله: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء. كتب له شرط صحيح التيمم ada lima hal. Ya, jadi syarat tayamum itu sah. خمسة أشياء. وجود العذر bisafarin aw marad, adanya uzur dengan sebab apa? Safar. Jadi uzur ini ada bisababi safarin aw bisababi marad, dengan sebab safar atau dengan sebab sakit. Baik, jadi pertama adalah wujudul uzur, itu pertama. Ya. Namun nanti bercabang dari wujudul uzur ini bercabang ke sebabnya, itu imma safar imma marad. قال الشارح رحمه الله: التيمم لغة هو القصد. تيمم secara bahasa adalah قصد, maksud, tujuan, menuju. يقال يممك فلان بالخير إذا قصدك. قصدك يممك فلان بالخير, yaitu قصدك فلان بالخير, فلان bermaksud kebaikan untukmu. وفي الشرع ibaratun an isalit turabi ila alwajhi wal yadaini bi syara'it makhsusatin. Dari segi syariat, tayamum adalah suatu ungkapan tentang menyampaikan turab, yaitu debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, isal di sini mengarsir, menyapu, menyapukan turab. Awsala yusilu itu artinya menyampaikan, tapi bahasa dibahasakan sesuai konteks tayamum, yaitu menyapukan turab ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Ini secara syar'i. Fadhal iqra. Ahsanallahu ilaikum. Wal aslu fi jawazih al-kitab wa sunnah وَسَنُورِدُ الْأَدِلَّةَ فِي مَوَاضِعِهَا ثُمَّ ضَابِطُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ الْعَجْزُ عَنْ إِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِتَعَذُّرِهِ أَوْ عُسْرِهِ لِخَوْفِ ضَرُرٍ ظَاهِرٍ. طيب. قال الشاري رحمه الله: والأصل في جوازه الكتاب والسنة. الأصل di sini معنى الدليل. Ya, sebagaimana kalau antum belajar awal-awal usul fiqih, al-asal itu secara bahasa ada beragam makna. Imma maknanya adalah diddul furu' atau diddul far', imma maknanya adalah ad-dalil, imma maknanya adalah al-qa'idah al-mustamirah. Tapi di sini maknanya adalah ad-dalil. Ad-dalil fi jawazi tayammumi al-kitab wa sunnah. Ya. Asal juga bisa maknanya adalah salah satu dari cabang dari rukun qiyas. Taib, wasanuridul adillah tapi mawadhi'iha, dan kami akan menuturkan dalil-dalil pada tempatnya masing-masing insyaallah nanti sesuai dengan pembahasannya. Tsumma dhabitu jawazi tayammum. Kemudian dhabit atau batasan. Ya, batasan dhabit. Atau bisa juga dhabit maknanya patokan, kalau kita patokan batasan diperbolehkannya tayamum. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan batasan atau patokan diperbolehkannya tayamum di mana jangkarnya? Al-ajz an isti'malil ma. Itu, bobitnya di situ. Ketidakmungkinan, ketidakmampuan untuk menggunakan air. Ketidakmampuan untuk menggunakan air ini imma lita'adzurihi atau imma li'usrih. Ya. Sebab al-ajaz an isti'malil ma, sebabnya bisa jadi karena ta'adzur, tidak menemukannya, atau usr, sulitnya, ya, sulit untuk menggunakan air. Sulit menggunakan air li khaufi dararin dhahir, disebabkan kekhawatiran akan merbahaya yang tampak, yang zahir. Zahir di sini enggak mesti tampak di depan mata, tetapi zahir ini yaitu yang tampak. Menurut pendapat antum, kalau pakai air ini bakal tambah sakit. Itu sangat tampak di benak antum. Ya, begitu. Jadi ta'adzurul ma itu artinya tidak ada air. Adapun usr anil ma atau usr isti'malil ma, itu kesulitan menggunakan air itu bisa jadi karena khawatir akan mara bahaya. Dan semua ini berdalil. Ya begitu ya. Nah, kemudian jadi itu dhobitnya. Antum jadikan itu patokan. Jadi patokan pada asalnya, patokan itu bukan sebatas safar atau sakit, enggak mesti. Enggak semua konteks safar itu melazimkan antum harus atau antum boleh tayamum, enggak mesti. Ada kalanya safar antum enggak boleh tayamum, dan bahkan safar sekarang rata-rata enggak boleh tayamum. Disebabkan apa? Wujudul ma. Adanya banyaknya air. Dan kudratuka fisti'malil ma. Mampunya antum memakai air, bisa kan? Ya, bisa. Jadi jangkar itu di dua itu. Di ajiz. Yang terbagi menjadi dua tadi. Kemudian dalam marad, misalnya sakit. Enggak mesti sakit itu bukan sebagai dhabit. Ya. Bahwasanya kalau antum sakit, antum tayamum. Enggak mesti, tergantung. Tergantung penyakit apa, kadar sakitnya, dan juga tergantung dengan usernya antum dalam menggunakan air dengan keadaan antum itu sakit. Kalau antum sakit hati misalnya, antum gak mau pakai air, justru sakit hati wudulah antum. Ya. Sakit apa? Sakit mata, wudu tetap. Ya. Sakit gigi, pakai air wudu. Ya. Tapi ketika marad tersebut melazimkan antum untuk tidak boleh menggunakan air karena khawatir adanya dharar yang zahir, maka ini baru boleh. Baru pakai tayamum. Bahkan bisa jadi pakai air haram karena la dharar wa la dirar. Taib, walil ajiz, fadhal. Assalamualaikum. Walil ajzi asbabun minha as-safar wal marad wal aslu fi dhalika qawluhu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safar ila qawlihi falam tajidu ma'a fatayammamu qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma al ma'na wa in kuntum marda fatayammamu wa in kuntum ala safar wa lam tajidul ma'a fatayammamu wa lam tajidul ma'a fatayammamu hal hunaka al walam tajidul ma'a. Naam. Al ma'a. Bil al taib. Fatayammamu. Taib. Ahsan. Minha walil ajzi asbab. Ajaz. Ajaz itu pun yang sebagai barometer tadi yang kita sebut dhabit jawazi tayammum. Itu ada beberapa sebab. Ya. Ketidakmampuan untuk menggunakan air. Itu ada beberapa sebab. Minha min asbabil ajz atau min asbabi al ajz an isti'mal al ma as-safar wal marad, safar bepergian jauh dan marad. Tetapi posibilitas safar untuk membolehkan kita tayamum untuk zaman sekarang, posibilitasnya kecil. Disebabkan apa? Teknologi yang meningkat, dan juga air di Indonesia itu berbeda dengan di tanah mereka, di tanah penulis atau di tanah Arab. Ya, di sini di mana-mana air, ya, enggak diminta pun kena air kita. Ya, kemudian wal marad, penyakit, ya. Tapi tentu tidak semua penyakit, ya. Hanya saja ini disebut di antara penyebab, bisa jadi karena safar, bisa jadi karena marad. Wal aslu fi dzalika wad dalilu fi dzalika qauluhu ta'ala wa in kuntum mardha aw 'ala safar. Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin. Jika kalian adalah orang-orang yang sakit. Apakah kemutlakan sakit dalam seluruh penyakit aw 'ala safar atau seluruh safar? Di sini ditakid dengan kalimat falam tajidu ma'an. Kalian tidak menemukan air. Ya, tidak menemukan air. Berarti tidak mutlak dalam seluruh atau tidak umum dalam seluruh penyakit atau seluruh safar. Melainkan diikat dengan kriteria tidak ditemukannya air. Fatayammamu sa'ida thayyiba. Maka tayammumlah kalian. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata beliau radhiyallahu anhuma, al-ma'na ma'na ayat ini, wa in kuntum marda fatayammamu, wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sakit, maka tayammumlah kalian. Apakah di sini sakit seluruh penyakit? Enggak seluruh penyakit. Ya. Dilihat dari segi usernya, li khaufi dararin zahirnya. Kembali ke situ. Karena ada kalanya orang yang sakit di sampingnya karena air. Tapi kalau dia pakai air tersebut, itu malah makin menambah menjadi-jadi penyakitnya. Maka karena ada dharar di sini, dharar yang zahir, maka dia tidak menggunakan air. Wa in kuntum 'ala safar. Kalau misalnya kalian safar, wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Dan kalian tidak menemukan air, maka tayammumlah kalian. Istamir, fadhol. Ahsanallahu ilaikum. ثم الماء في حق المسافر له أربعة أحوال إحداها أن يتيقن عدم الماء حوله بأن يكون في بعض يتيقن عدم الماء حواليه itu di sana حوله أن يتيقن عدم الماء حوله بأن يكون في بعض رمال البوادي في بعض إيش في بعض رمال طيب صحيح في بعض رمال البوادي فهذا يتيمم ولا يحتاج الى طلب الى طلب على الراجح لان الطلب والحاله هذه عبث. طيب ثم قال الشارح رحمه الله ثم الماء في حق المسافر له اربعه احوال. Air ya, berkenaan dengan air, ketiadaan air ini ada empat kondisi musafir tentang air ini. Ya. Ana ringkas dulu. Pertama, dia yakin di sekitarnya ada air. Itu satu. Yang kedua, dia merasa mungkin adanya air di dekatnya atau di jauhnya, tapi ada air di sekitarnya. Dia merasa ada mungkinnya gitu. Itu dua. Ketiga, dia yakin ada air di sekitarnya. Ya. Atau keempat, ada air memang, cuma apa namanya? Kebak apa orang tuh berebutan gitu loh. Paham? Jadi pertama, kondisi musafir terhadap air atau kondisi keberadaan air dalam konteks safar. Musafir ini yakin enggak ada air di sekitarnya. Oke, ini satu. Atau yang kedua, keadaan kedua, musafir ini merasa masih mungkin menemukan air, baik dekat atau jauh. Dia enggak yakin, tapi mungkin aja ada air dekat atau jauh. Ya. Atau yang ketiga, dia yakin ada air di sekitarnya. Atau yang keempat, dia melihat ada air, tapi pemburunya itu begitu banyak sehingga ziham syadid. Ngerti nggak ya keempat ini? Nah, misalnya air itu di sumur gitu kan ya. Ternyata yang mau nimba ngantrinya banyak gitu. Baik, dari yang pertama dulu yang tadi dibaca. Ihdaha an yatayaqqana 'adama al-ma'i hawalayhi. Dia yakin ketiadaan air di sekitarnya. Bi an yakuna fi ba'di rimalil bawadi. Dia berada di rimal, yaitu padang pasir al-bawadi, pedalaman badia. Ya, padang pasir yang terpencil. Bahwa di sini maknanya kalau bahasa kita terpencil. Ya ini di daerah mereka ya. Kalau di kita nggak ada kayak gini, ada nggak? Mungkin bukan padang pasir ya, itu padang apa yang namanya, padang rumput gitu kalau di kita beli. Tapi masih ada kemungkinan nggak kira-kira ada airin air atau genangan air? Mungkin ya kalau di kita ya. Maka itu bisa jadi masuknya ke halah taniyah nanti. Adapun kalau di padang pasir di negeri gurun di Arab, nah itu baru antum tahulah. Kalau misalnya dia berada di tengah-tengah padang pasir yang terpencil, enggak ada rumah, enggak ada apa-apa. Ada, ya tayammum khalas. Dan enggak usah mikir-mikir tayammumnya gimana. Lah orang pasir toh isinya udah plak gitu aja ditayammum dia. Nah, yang seperti ini disebut oleh beliau rahimahullah, wala yahtaju ila talabin ala rajih. Yang seperti mah enggak usah, enggak membutuhkan nyari air, enggak usah nyari, enggak dipersyaratkan nyari air baru tayammum. Enggak. Udah dia tahu, yakin enggak ada air sekitar sini. Orang dari ujung pandang sampai ujung pandang itu enggak ada apapun, ikhlas. Oke, yang seperti ini udah ikhlas. Langsung dia tayammum dan fadhal salat. Kenapa? Li'anna talaba wal halata لأن الطلب عبث والحالة هذه المصنع. Faham tak? لأن الطلب الطلب itu isim inna, kan? عبث خبر inna. والحالة هذه واو di sini واو الحالية. الحالة مبتدأ مرفوع بالضمة هذه خبرnya. Maksudnya? Karena mencari air dalam kondisi seperti ini itu namanya hal yang sia-sia. Ya gitu ya. Iyalah, ngapain coba antum nyari air di padang pasir, cari dimanapun antum yakin gak bakal ada, ya udah gak usah dicari, gitu loh. Gitu kan, makanya kalau antum tersesat kayak gitu. Tapi kok di Jakarta, di Indonesia malah gak kayak gitu, gak mungkin kalau di Jawa terutama ketika di jalan raya, jalan tol, ya kemudian antum kena macet. Di jalan tol macet nggak bergerak. Dulu tuh kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada tol apa namanya? Apa yang di Cirebon itu? Yang dibuat Pak Jokowi? Cipali, iya. Kan dulu sebelum itu fix itu, masya Allah, jalan tol di daerah Cikampek sampai nggak bergerak. Ini jalan tol apa parkiran gitu kan? Dan diem. Udah waktunya mau sholat, ya misalnya, ya nyari air bisa nggak? Bisa. Di samping tol itu kadang-kadang ada apa? Ada parit kecil kadang-kadang dan bersih airnya. Ya di situlah. Nggak boleh kemudian, oh ini ada nih, yakin nggak ada air di sekitar sini? Yakin loh, ada, cari aja. Ya, kadang-kadang ada rumah, kadang-kadang juga ada tukang aqua, tiba-tiba tukang aqua dadakan, gitu. Nggak apa-apa. Ya sebenarnya itu tidak boleh jualan di situ, nggak boleh. Tapi itu lebih akhof, lebih ringan dibandingkan tukang parkir Indomaret. Ya. Lebih ringan dosanya. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya di padang pasir, nyari air, di tengah-tengah padang pasir, nyari air, ketemu oase, sampai sana nggak dapat apa-apa. Ini yang seperti ini mah, abas. Gitu. Kemudian al-halatu tsaniyah, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Al-halatu tsaniyatu ayu jawiza wujudal ma'i hawlahu tajwizan qariban aw ba'idan fa hadha yajibu alaihi talab bila khilaf li anna tayammuma taharatun daruratun wala darurah ma wala darurah li anna tayammuma li anna tayammuma taharatun daruratun la taharatun daruratan li anna tayammuma taharatun daruratan li anna at-tayammuma taharatun daruratan wa la darurata ma'a imkani taharati bil ma'i. Santa. Qala syarih rahimahullah al halatu tsaniyah, keadaan kedua dari musafir. An yujawwiza wujudal ma'i haulahu, dia merasa mungkin menemukan air di sekitarnya, baik itu tajwizan qariban au ba'ida, baik kemungkinan tersebut bersifat dekat atau bersifat jauh. Ala kulli hal, itu masih sekitarnya. Fa hadza yajibu alaihi talabu bila khilaf, yang seperti ini merasa mungkin bakal ada, mungkin ada air sekitarnya, maka wajib untuk mencari air terlebih dahulu tanpa khilaf di antara ulama. Kenapa? Karena tayammum taharatun daruratan. Baca begitu. Karena tayammum isim inna ya. Taharatun khabar inna, daruratan hal terhadap taharah tersebut. Karena kalau antum jadikan daruratan ini sifat untuk taharah, itu kurang wajih, kurang benar. Seandainya lafal darurah itu mau dijadikan sifat untuk isim yang mu'annath seperti taharah, maka antum harus pakai daruriyatan. Karena daruri itu menjadi sifat. Tapi daruratan ini enggak. Lianna tayammuma taharatun secara darurah. Karena tayammum adalah taharah yang secara darurah. Wala darurata ma'a imkani taharati bilma, dan tiada kedaruratan bersamaan dengan kemungkinan, bersamaan dengan adanya posibilitas keberadaan air atau posibilitas berwudu dengan atau bersuci dengan air. Gitu. Jadi di sini kaidah atau illat juga. Tayammum itu adalah taharah secara darurah. Dia bukan suatu asal dari taharah, melainkan dia baru dikerjakan ketika memang darurah dan ada syarat-syaratnya. Dan ketika darurah itu tiada, maka harus kembali ke asal. Gitu ya. Taib. Al-hala thalithah. Ahsanallahu ilaikum. Al-halatu thalithatu ayyatayakwana wujudal ma'i hawalaihi wa hadhalahu thalathu maratib. Al-ula ayyakuna al-ma'u ala masafatin yantashiru ilaiha an-naziluna lil-hatabi wal-hashisi wal-mar'a, fayajibu as-sa'yu ila al-ma'i wala yajuzu at-tayammum. Qala Muhammad ibn Yahya la'allahu yaqrubu min nisfi farsakh wa hadhihi al-masafa fawqa al-masafati 'inda tawahum. Baik, ahsanta. Al-halatu tsalitsah, keadaan ketiga. Kalau keadaan pertama yakin enggak ada air, keadaan kedua merasa mungkin adanya air, tapi bukan yakin tapi mungkin, maka usaha dulu sana. Yang ketiga yakin adanya air di sekitarnya. Tapi dirinci lagi oleh beliau rahimahullah. Ya, walaupun rincian-rincian seperti ini secara prakteknya tidak kita perlukan sekarang. Karena di mana-mana air gitu loh. Antum enggak memerlukan waktu sejam untuk mendapatkan air insyaallah, ya enggak? Enggak kayak zaman-zaman ketika itu, apalagi di negeri-negeri mereka. Pernah enggak antum merasakan nyari air sampai sejam di Indonesia ini? Selama antum di bumi ini, ya, di Indonesia, enggak ya? Waktu antum di Mozambik dulu gimana? Di Mozambik dulu pernah di Mozambik? Mozambik. Orang dari awal dari sampai akhir kali sehari. Ya. Zimbabwe. Nah, air di sini tiga maratib, tiga keadaan lagi. An yakuna al-ma'u 'ala masafatin yantashiru ilaiha an-naziluna lil-hatabi wal-hashishi wal-mar'a. Kalau misalnya air berada pada jarak tempuh versi para pencari kayu bakar. Dahulu pun orang cari kayu bakar itu jalan kaki. Kalaupun pakai kendaraan, maksimal onta. Dan itu lambat. Kalau pakai kayu bakar pakai kuda, ya hancur-hancuran ntar kayu bakarnya, jatuh-jatuhan. Atau pencari rumput. Dulu pencari rumput itu kendaraannya pun masih lembet gitu. Kalau sekarang antum lihat pencari rumput pakai motor legenda ya. Ya kan? Belakangnya rumput gede banget itu. Walaupun legenda-legendanya dia ceritanya, itu tetap aja bisa 20 km per jam. Cepat. Maka memang kadang wallahu alam kriteria seperti ini kurang relevan untuk zaman sekarang. Bukan karena kita tidak mengindahkan ilmu mereka, tapi ketika mereka pun tahu bagaimana teknologi zaman sekarang, mereka mungkin akan berpandangan yang lain gitu. Ya, wal mar'a ya, yaitu para penggembala. Artinya jarak tersebut jarak yang normal gitu. Orang normal tuh bisa menggapainya. Fayajibu sa'yu ilal ma, maka wajib untuk bergegas menuju air, yaitu mendapatkan berusaha. As-sa'i di sini artinya muhawalah, yaitu artinya usaha, ya usaha. Walaysa lil insani illa ma sa'a, ya. Wala yajuzu tayammum, dia tidak boleh tayammum. Karena pertama, dia yakin adanya air. Dan kedua, jarak antara dia dengan air, ya, itu jarak yang wajar untuk ditempuh. Begitu ya. Qala Muhammad bin Yahya la'allahu yaqrubu min nisfi farsakh. Dan kemudian dibatasi, bukan dibatasi, diperkirakan jarak yang biasa pencari kayu bakar, pencari rumput dan seterusnya, itu kira nisf farsakh. Kalau nisf farsakh itu zaman sekarang berapa? Mungkin sekitar 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Karena satu farsah kira-kira 5 kilometer. Kira-kira ya, itu enggak, bukan. Ini takrib saja, pendekatan saja. 2,5 kilometer kira-kira. Kalau dianalogikan sekarang, 2,5 kilometer. Pertanyaannya, antum tersesat dimanapun di negeri ini, ya, antum enggak melihat ada air di sepandang mata antum. Tapi jarak 2,5 kilometer ke depan, insya Allah ada enggak ada? Ada, yakin. Kecuali mungkin antum di perbatasan border USA sama Meksiko. Pernah tahu enggak itu perbatasan itu? Ah, orang Kalisari atau apa. Antum tuh tahu jalan Raya Bogor, mentok-mentok Cililitan, ya kan? Enggak. Ya di jalan-jalan di USA itu, di jalan yang padang-padang pasir tuh, yang padang apa namanya? Padang rumput tuh loh. Di film-film banyak kok. Yang di tol itu, tol mereka kali ya? Tol. Kan bukan kayak, tol kita. Kayak gun, ya kayak itu. Gurun-gurun, iya kayak gurun itu. Ya. Tahu kan? Nonton film enggak? Atau nontonnya itu kartun-kartun Arab ya. Ya. Yang di film-film biasanya tuh. Nanti ada pom bensin di kilometer berapa itu pom bensinnya abandon gitu, enggak terurus. Yeah. Terus kaktus gitu banyak. Kadang gurun, terus kadang ada bukit-bukit yang cuman bukit gersang. Ya. Dan qadarullah, antum diturunkan dari bis di situ karena enggak bisa bayar misalnya. Kalau mungkin di keadaan itu mungkin bisa sih. Lihat di sekitar antum ada air enggak? Nah, di sini. Misal aja antum, misal saja. Kalau di Indonesia nggak bakal ada kayaknya, bakal tidak gitu. Kalaupun ada daerah seperti itu, jarang sekali di Indonesia. Tapi misalnya seperti itu, antum lihat, antum keadaan antum di mana nih? Antum lagi safar nih. Yakin nggak ada air di sekitarnya? Kalau keadaan antum pertama, ah, yakin ada, karena depan sana pom bensin. Ah jelas ini antum nggak boleh tayamum, harus nyari air. Atau antum merasa posibilitas mungkin. Ya, mungkin pas lagi jalan ada orang dari suku Indian nanya, bro, pom bensin deket gak bro? Dia bilang kira-kira kisaran 3000 tombak kata dia. Ukurannya kayak zaman dulu kan? Iya, 3000 tombak ya, ada sekitar sana. 3000 tombak berapa itu? Tapi merasa ini mungkin nih bakal sampai. Maka jalan dulu, usaha dulu cari. Sampai mungkin takutnya waktunya habis. Kalau kemudian yang ketiga, ada pelangnya kemudian. Pom bensin Pertamina di Amerika. Pom bensin 1 kilometer lagi. Yang seperti ini apa? Wajar. Maka gak boleh tayamum. Antum jalan sana 1 kilometer. Itu dengan tinjauan selama apa? Selama tidak habis waktunya. Tidak habis waktu sholat maksudnya. Oke? Okay? Paham gak yang ini? Yang ulai ya. Paham ya? Baik. Fadol, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Al-martabatu thaniyatu ayyakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilayhi kharajal waqtu fahadha yatayammamu 'alal madhhab li'annahu faqidul ma'i fil hal walau wajaba intidharul ma'i ma'a khurujil waqti lamma sagha tayammum lama sagha tayammum aslan bi khilafin ma law kanal ma'u ma'ahu wa khafa futal waqti fautal waqti law tawaddo wa khafa fautal waqti law tawaddo fa innahu la yajuzu lahu tayammum 'alal madhhab li annahu laisa bifaqidin lil ma'i fil hal. Tapi sampai situ aja. Untuk yang kalimat-kalimat berikutnya itu tidak perlu kita baca lagi nanti. Al martabah tsalitsah habis itu langsung. Taib al martabah tsaniyah qala mu'allif qala syarih rahimallah an yakuna ba'idan. Emang dia yakin adanya air di sekitarnya, tetapi keberadaannya itu ba'id, jauh. Bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqt. Kalau dia jalan ke sana bakal keluar waktu. Ba'id di sini tidak dikilometerkan, tidak dipatukan dengan jarak. Karena bisa jadi dia jalan kaki dan dia butuh air tersebut. Sementara ini waktu maghrib yang terbatas sekali, dikit waktunya. Ya, tapi bisa dijamak kalau maghrib ya. Ya enggak? Kan bisa dijamak di jamak ta'khir ma isya ya. Nah, berarti kalau dia safar kharajal waqt yang muhaddad untuk jamak. Nah, kalau misalnya subuh yang sangat pendek. Ya samalah seperti maghrib. Tapi maghrib bisa jamak, bisa diakhirkan. Tapi kalau subuh enggak bisa. Harus pada waktunya on time. Dan dalam keadaan apapun. Nah, ternyata kalau misalnya antum jalan kaki ke sana, ada sih pom bensin 2 kilo lagi. Tapi kalau saya jalan 2 kilo lagi, prediksi saya, belum sempat kumur-kumur, udah selesai waktunya. Maka yang seperti ini apa? Ya tayammam alal madhab. Dia tayammum. Li'annahu faqidun lil ma'i fil hal. Karena pada waktunya itu dia tidak mendapatkan air pada al hal, yaitu pada waktu disyaratkan salat itu. Walau wajib intidharul ma'i ma'a khurujil waqti lama sagha tayammum asla. Kalau dia tetap wajib untuk menunggu air, maksudnya tetap wajib cari air padahal waktu udah keluar dari pada saat sudah keluar dari waktunya, maka enggak benar dong berarti syarat tayamum itu. Masa mendahulukan keluar waktu ya, enggak, salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya itu di antara syarat sah yang paling kuat setelah niat ya. Seseorang kalau enggak bisa tutup aurat dan dia enggak mungkin bisa, dia tetap wajib salat walaupun dia tetap wajib salat selama tidak keluar dari waktunya. Jadi tepat waktu itu adalah suatu persyaratan yang sangat tinggi dibandingkan dengan lain-lainnya. Dia enggak bisa berwudu bahkan enggak bisa tayamum, enggak bisa gerak, tetap harus salat pada waktunya. Pada waktunya, jangan nunggu keluar waktu walaupun untuk persyaratan lain, yaitu seperti wudu dan seterusnya atau tutup aurat. Ya. Bi khilafi ma, nah ini beda konteks dengan cerita ini. Bi khilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu wa khafa fawta al-waqti law tawaddaa fa innahu la yajuzu lahu tayammumu 'ala al-madhhab. Beda konteksnya dengan kalau dia ada air nih. Dia ada air, bukan faqidul ma, tapi dia ada air. tapi dia khawatir waktunya habis kalau misalnya dia wudu. Maka yang seperti ini tetap enggak boleh tayamum. Dia harus pakai air itu. Walaupun habis pakai air selesai waktu sholat. Tetap. Beda. Karena apa? Di sini ada syarat sahnya yaitu pakai air. Tersedia. Dia mampu. Maka dia diutamakan daripada rukhsah tayamum. Begitu. Li'annahu laisa bifaqidin lilma'i fil hal. Karena dia bukan orang yang tidak memiliki air pada waktunya. Baik. Istamir al-martabah tsaniyah. Assalamualaikum. Alaikum. Al-martabatu salisatu ayakun al-ma'u baina al-martabataini bi an tazida masafatuhu ala ma yantashiru ilaihi nazilun wa taqsura an khurujil waqti wa fi dhalika khilafin muntashirun wal madhhabu jawazu tayammum li annahu faqidun lil ma'i fil hal wa fi sa'yi ziyadatun masyaqqah. Ziyadatu masyaqqah. المرتبة الثالثة قال الشارح رحمه الله أن يكون الماء بين المرتبتين. Air tersebut antara dua martabat itu, martabah atau derajat atau apa martabatnya, antara dua perhitungan martabat itu, dia tidak terlalu jauh, tetapi dia juga ada potensi buat apa? Buat kehilangan waktu sholat. Bi antazida masafatuhu ala ma yantashir ilaihi nazilun, yaitu jaraknya lebih jauh lagi dibandingkan martabah yang pertama. Ya, tadi martabah pertama kira-kira berapa? 2.5 kilometer. Sekarang di atas itu lagi. Ya. Wa taqsuru ala khuruji al-waqt, dan memang tidak sampai pada habisnya waktu sholat. Wa fi dhalika khilafun muntashirun, dalam hal tersebut terjadi khilaf yang tersebar, yang banyak di antara ulama. Wal madhab jawazu tayamum, madhab mengatakan bolehnya tayamum sekitar di atas 2 kilo. Di atas uruf orang-orang mencari air bisa. Di atas uruf orang-orang bekerja normal. Dan waktu juga enggak begitu sempit. Maka yang seperti ini boleh tayamum. Kenapa? Satu, karena dia memang tidak punya air sekarang. Itu satu. Kedua, wa fi sa'yi ziyadatu masyaqqah. Mencari sejauh itu menambah kesulitan untuk dirinya. Sementara Allah Ta'ala menyukai kemudahan bagi hambanya. Begitu. Ya. Tapi sekali lagi anda tekankan, 3 kondisi musafir ini sangat-sangat jarang di tradisi kita. Berarti Allah sangat merahmati kita gitu loh. Tapi bukan berarti kita gak mempelajarinya ya. Tapi kita pelajari. Karena bagaimanapun mengisi waktu untuk belajar ilmu syar'i itu bermanfaat insyaallah. Baik, akhir insyaallah al-halatu rabi'ah. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Al-halatu rabi'atu ayyakuna al-ma'u hadiran, lakin taq'u 'alaihi zahmatul musafirin bi ayyakuna fi bi'rin wa la yumkinu al-wusulu ilaihi illa bi'alah wa laysa hunaka illa alatan wahidah aw li'anna mawqiful istiqa'i la yasi. أو لأن موقف الاستقاء لا يسع إلا واحدا وفي ذلك خلاف الراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه على هذا المذهب والله أعلم. قال الشارح رحمه الله الحالة الرابعة keadaan yang keempat أن يكون الماء حاضرا air ada lakin taqwa'u ala zahmatul musafirin, lakin taqwa'u alaihi zahmatul musafirin, tetapi para musafir memperebutkannya. Masya Allah. Mungkin ya toh? Mungkin. Waktu Nabi Musa alaihissalam Ingat cerita di Al-Quran. Melihat dua perempuan yang menyendiri dua tersebut, mereka sambil membawa embernya masing-masing, ya kan? Tapi di sumur tersebut ada zahmah. Zahmah, yaitu banyak orang yang berkerubutan, berkerumun untuk menimba air. Contohnya misal seperti itu. Air ada, tapi ada seperti itu. Ya bi'an yakuna fil fi bi'rin. Ya ada sumurnya. Atau wala yumkinul wusul ilaihi illa bi'alah. Dan tidak mungkin nyampe ke air tersebut bisa mengapa kecuali dengan alat. Kalau sumur kan pakai alat ya, apa namanya? Ini apa namanya? Katrol. Katrol ya. Bukan yang buat motor-motor itu kan. Oli gastrol. Oh, ini sengaja. Ini rekam ya. Enggak sengaja. Enggak ada maksud lah sana. Ya, lagi pula siapa yang membeli itu? Ya. Ya di katrol gitu kan. Itu cuma pakai ala wahida. Walaysa hunaka illa alatun wahida. Ya. Dan karena alat itu cuma satu dan orang yang menuntut banyak, maka akhirnya terjadi zahmah. Apalagi musafirin yang kadang-kadang ada yang sakit, ada yang capek, pengen cepat-cepat istirahat, ada yang pengen cepat-cepat minum dan seterusnya. Auli anna mauqifal istiqa'i la yasa'u ila wahida. Atau mungkin area untuk mendapatkan air tersebut tidak memungkinkan kecuali hanya satu orang saja yang masuk misalnya. Ya, misalnya ada kamar mandi dan di dalamnya ada sumur. Ya mau gak mau satu orang doang yang ambil air nanti. Nah, wa fi dzalika khilaf. Gimana kalau keadaannya seperti ini? Wal rajih annahu yatayammamu lil ajzil hissi. Dia bertayamum disebabkan adanya ketidakmampuan dari segi, bukan dari segi makna, tapi dari segi materi. Enggak mungkin dia. Dia memaksakan diri enggak bisa. Maka ditayamum fadhal. Ya, dan ini masuk ke dalam adamul qudrah ala isti'malil mal. Ya, mungkin kan untuk menggunakan air. Wala i'adata 'alaihi, dan tidak perlu dia ulang lagi untuk berwudu. Cukup sudah khalas. Tayamum. Wa hadzal madh wa 'alal madhhab wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Ya. Kita cukup insyaallah sampai sini aja, ya. Enggak ada soal? Coba. Allah. Itu semua adalah rumuz. Rumuz yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab. Kalau di terjemahan secara yang tepatnya apa? Al-Mazhab. Sesuai dengan pendapat mu'tamad dari mazhab. Pendapat yang mu'tamad, yang bisa jadi sandaran di mazhab. Kalau rajih sama arjih? Rajih itu ketika, rajih atau arjih itu ketika ada dua atau beberapa pendapat dan masing-masing memiliki dalil-dalil, tetapi dinilai dari kekuatan ilat dan sebab dan istinbat itu lebih kuat, itu arjah atau rajih. Ya, kadang ada juga kayak azhar atau asah. Yang seperti ini biasanya ketika ada perbedaan di kalangan ashabul wujuh. Ashabul wujuh itu mereka adalah ulama-ulama ashab Syafi'i. Gitu. Ada juga azhar. Dan seterusnya ada as-sahih, ada az-zahir, ada as-sawab. Itu semua masing-masing rumus itu ada maknanya tersendiri. Tapi kadang-kadang Taqiyun al-Hisni ini menyebutkan yang asah menurut beliau, tapi tidak menurut mazhab. Kadang-kadang begitu. Ya namanya kitab ya, penulisnya terserah mau seperti apa beliau berpendapat, gitu. Ya, nggak ada kitab mazhab yang 100% itu menjadi umdah untuk mazhab tersebut tanpa selainnya, gitu. Nggak ada. Maksudnya, antum belajar kifatul akhir selesai, itu enggak cukup untuk betul-betul memahami mazhab Syafi'i 100%. Ya. Karena semua kitab itu ada masing-masing thariqahnya dan tata cara penyampaiannya, dan apa yang di kitab akhir belum tentu ada di sini, dan apa yang di sini belum tentu ada di sini, dan seterusnya. Jadi semua kitab mutakamil, enggak ada kitab yang 100% lengkap kecuali kitabullah. Begitu. Iya. Dan itu penghikayatan beliau tentang al-ashah, al-madhhab. Kadang-kadang ar-rajih, kadang-kadang malah yang sebenarnya itu yang marjuh, bisa jadi gitu. Jadi ini hanyalah rumuz, namanya rumuz. Apa ramz itu, apa bahasa kita, ramz itu kode-kode, bahasa-bahasa kode dalam madhab. Semua kitab madhab rata-rata yang menengah atau mutawal terutama itu rata-rata seperti itu, al-ashah gitu. Ya, cukup ya, insyaallah ya. Antum makan di rumah masing-masing insyaallah. Naam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.